Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan hadirat rahmati Allah sekalian, sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan kurnia kepada kita, nikmat-nikmatnya yang tidak terhitung banyaknya. Dan saya meminta maaf kerana tidak dapat hadir pada minggu lepas. Maklumlah musim flu ni, jadi takut tertahan dan tidak sampai kan di custom. Pada waktu masuk tadi, hampir maghrib tadi, kita semua diminta untuk memeriksa suhu panas badan kita untuk memastikan sama-sama ada kita ada apa? Ada demam ataupun tanda-tanda virus demam yang berbahaya jelela pada zaman ini. Jadi teringat saya tentang bahaya dan virus-virus penyakit-penyakit yang melanda umat. Ini daripada sudut kesihatan zahiriah, kesihatan badan, di mana seorang yang terkena penyakit tersebut boleh membawa penyakit ini dan menjangkitkan orang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuba bayangkan virus yang lebih berbahaya daripada itu. Virus penyakit batin, virus penyakit hati, virus kekufuran, syirik, virus maksiat yang sebenarnya berbahaya jelela. Kalaulah virus-virus ini dapat dilakukan sedemikian rupa, insyaAllah tak banyak orang berpenyakit. Bukan penyakit badan, tapi berpenyakit akidah, amalan ibadat yang tidak benar, mengikut sunnah. Kalaulah virus-virus dilarang daripada masuk masjid, kitab-kitab yang tidak sepatutnya dilarang masuk masjid, idea-idea yang tidak sepatutnya masuk masjid, Masya Allah, akan bersihlah sentiasa masjid kita ini. Jadi demikianlah satu renungan saja sebenarnya. Kita lihat bagaimana manusia pada zaman ini bersungguh-sungguh untuk memerangi kesakitan ataupun wabak dan sebagainya untuk memelihara kesihatan. Satu perkara yang terpuji dalam agama Islam, tapi kita juga perlu peka terhadap perkara-perkara yang mengguncang agama kita. Baik, wallahualam. Jadi kita teruskan pembahasan kita di mana kita sedang membahaskan tentang kitab Kapalah. Kitab Kapalah kita baca sedikit pada pelajaran yang lepas. Kalau kita ingat lagi, iaitu berkenaan dengan jaminan. Dia termasuk dalam bab Taman, bab jaminan. Tetapi dari bentuk yang khusus. Kita ada bentuk jaminan yang lebih umum daripada ini, yang telah kita pelajari sebelum ini, iaitu kitab rahan, iaitu gadai, pajak gadai. Di mana jika seseorang itu berhutang dengan seseorang, jadi dia letakkan cagaran, yang kita katakan gadaian, cagaran. Jika tidak dapat dia membayar hutang tersebut, barang yang menjadi cagaran akan diserahkan menjadi hak milik orang yang memberikan hutang tersebut. Jadi ini jaminannya. Adapun kafalah, dia juga adalah bentuk jaminan di mana seseorang itu menjamin akan sama ada membayarkan hutang orang lain untuk pihak orang tersebut, ataupun dia menghadirkan orang tersebut kepada mahkamah contohnya dan sebagainya. InsyaAllah kita akan bahaskan. Jadi ini bentuk jaminan. Kita baca sekali lagi kerana dah ada selang beberapa lama mungkin kita terlupa. Kita dalam kitab, dari sudut bahasa, kafalah bererti ad-dhammu, iaitu penggabungan. Wa kafalah Zakaria, firman Allah SWT, dan Zakaria jadikan Allah SWT sebagai penjamin untuk Maryam, di mana digabungkan Maryam di bawah penjagaan Nabi Zakaria alaihissalam. Dan ini menunjukkan disyariatkan kafalah. Jadi urusan makan, minum, tempat tinggal dan sebagainya, kesihatan, semuanya ditanggung oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Dan kita tahu bahawa Nabi Zakaria alaihissalam ketika itu belum dikurniakan oleh Allah SWT seorang anak pun. Jadi Maryam ini adalah anak kepada Imran dan isterinya, di mana mereka berduanya adalah termasuk golongan orang yang soleh daripada ahli kitab, daripada Bani Israel. Dan Allah SWT telah mengabulkan doa dikurniakan kepadanya seorang anak dan ibu kepada Maryam ini, dia telah bernazar kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau dikurniakan anak, dia akan menyerahkannya kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni anak tersebut akan dijadikan khadam berkhidmat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan biasanya pada zaman tersebut dalam syariat Bani Israel diletakkan di dalam tempat ibadah mereka dan berkhidmat untuk tempat ibadah mereka. Kalau zaman kita masjid, pada zaman mereka tempat ibadah mereka. Demikianlah. Tetapi ternyata yang dilahirkan oleh isteri Imran, yaitu ibu Maryam ini, adalah seorang anak wanita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata walaisa dzakaru kal unsa, dan tidaklah lelaki itu seperti seorang wanita. Walau bagaimanapun tetap diserahkan kepada pihak orang-orang beragama, dan berebutlah pendeta-pendeta agama untuk memelihara anak ini, yaitu Nabi Maryam alaihissalam. Dan ternyata setelah dilakukan undian, Nabi Zakaria alaihissalam lah yang menang dalam undian tersebut, di mana mereka mencampakkan pena. Ya, dalam beberapa riwayat pena mana yang kita yang katakan yang timbul dan sebagainya, maka yang itulah yang akan berhak memelihara Maryam alaihissalam. Dan Allah SWT memang telah mentakdirkan bahawa Nabi Zakaria lah yang akan menjadi kafil menjamin dan menjaga Maryam alaihissalam. Dan Maryam alaihissalam selepas itu dikurniakan oleh Allah SWT seorang anak lelaki. Tapi kali ini lebih menakjubkan kerana dia telah melahirkan anak setelah hamil dengan tanpa hubungan kelamin dengan seorang lelaki. Jadi anak beliau, yakni Isa alaihissalam, tidak dilahirkan dengan tanpa bapa. Ini semua menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa menciptakan manusia, yakni Adam alaihissalam, dengan tanpa bapa dan tanpa ibu. Dan dia juga berkuasa menciptakan Hawa, yakni isteri Nabi Adam alaihissalam, dengan tanpa ibu. Kerana ia diciptakan daripada Nabi Adam alaihissalam. Dan Allah SWT juga berkuasa menciptakan seseorang dengan tanpa bapa, hanya dengan ibu saja. Jadi ini semua menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Baik, dalam masalah fiqah, kafalah daripada sudut pengertian syarak adalah proses penggabungan tanggungan kafil menjadi tanggungan asil. Ini telah kita baca dan kita dapati buah ibaratnya, yakni kalimat-kalimat dia ada kompleks. Jadi kita ambil ringkas, bagaimana yang saya katakan, dia bentuk jaminan. Jadi seseorang itu berhutang dengan seseorang yang lain. Jadi datang orang yang ketiga, dia berkata bahawa aku tanggung hutang fulan ini. Aku tanggung hutang fulan ini. Aku menjadi kafil kepada fulan ini. Jadi sama ada dia menjadi kafil, dia kata kalau fulan ini tak bayar, aku akan bawakan kau, aku akan bawakan orang yang hutang ini kepada engkau, kau minta daripada dia. Ini biasanya di mahkamah. Ataupun kata ulama, mungkin juga aku akan bayarkan hutangnya kepada engkau jika dia tidak membayar. Ini yang dimaksudkan oleh kafalah. Dan terdapat istilah-istilah yang digunakan ulama yang semuanya bermakna sama, seperti dhaman, hamalah, za'amah dan sebagainya. Baik, kita teruskan kepada muka surat berikutnya, kalau yang ada kitab 158, tentang dalil-dalil lain tentang pensyariatan kafalah, iaitu kafalah disyariatkan oleh Al-Quran dan Sunnah serta Ijma'. Apakah dalilnya daripada Al-Quran? Iaitu firman Allah SWT dalam surah Yusuf, qala lan ursilahu ma'akum hatta tuktuni mawthiqan minallahi latatunnani bihi illa an yuhata bikum. Sehingga akhir ayat, iaitu ayat yang ke-66, iaitu Ya'qub telah berkata, sekali-kali aku tidak akan melepaskannya, yakni adik kepada Nabi Yusuf AS Bunyamin, pergi bersama-sama kamu sebelum kamu memberikan janji yang teguh, hatta tuktuni mawthiqan min Allah, janji yang teguh kepadaku atas nama Allah. bahwa kamu pasti membawanya kembali kepadaku. Illa ayyuhalqabikum, sambungan ayatnya, melainkan kamu ini ditahan, dikepung, sehingga tidak mampu membawa balik adik kamu ini. Ini dalam surah Yusuf alaihissalam. Sedikit tentang ayat ini. Ayat ini mempunyai cerita sebenarnya, di mana Nabi Yusuf alaihissalam yang kita tahu mempunyai beberapa orang adik-beradik, tetapi mereka berasa hasad dan dengki terhadap Nabi Yusuf alaihissalam, adik mereka, dan juga adik kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Di mana Yusuf dan adiknya ini Bunyamin, adik-beradik mereka, tetapi sebapa saja, lain ibu. Dan Nabi Yaqub AS mendapati lebih menyayangi kedua orang anaknya ini berbanding dengan abang-abang mereka. Dan kita tahulah ini masalah kita orang panggil sibling rivalry, yang ini mereka gaduh, bertengkar lebih kecil dan sebagainya. Tetapi termasuk juga dalam hal ini disebabkan gangguan dan godaan syaitan, kerana ingin mendapatkan sayang daripada bapanya dan merasakan tidak adil bapanya dan sebagainya. Sedangkan bapa mereka tahu adalah orang yang warak, orang yang adil, bahkan dia seorang lagi Allah SWT. Jadi mereka akhirnya bermusyawarah, memutuskan untuk membunuh Nabi Yusuf AS, ataupun kita campak dia jauh-jauh. Sehingga kan selepas itu Nabi Yaqub, bapa mereka, dah tak ada lagi anak kesayangan, dia akan kembali menyayangi mereka seperti yang sepatutnya, kata mereka. Maka mereka menuduh bapa mereka, fi dhalalin mubin, inna abana la fi dhalalin mubin, sesungguhnya bapa kami di dalam kesesatan yang nyata. Ini dalam apa ni, hal melebihi mencintai menyayangi adik mereka Yusuf alaihissalam. Tapi salah seorang dari mereka kata, jangan bunuh, tapi campakkan saja ke dalam perigi buta, layar batin juk, supaya mungkin nanti ada orang akan datang dan akan mengambilnya. Yang takut tu bahu sayarah, nanti orang kafilah nak cari air, nanti tak jumpa air, jumpa adik kita Nabi Yusuf, jadi dia tak mati kelaparan kat dalam perigi. Jadi dia akan hidup juga, tapi yang penting dia akan hilang daripada keluarga kita. Maksud tercapai juga, maksudnya tetap tercapai. Jadi sebenarnya semuanya salah, tapi yang terakhir ni lebih ringan daripada membunuh adik mereka sendiri. Itu jahatnya. Dan inilah asal usul sama orang-orang Yahudi. Sebab Nabi Yaqub AS adalah bapa kepada Bani Israel. Jadi dia ada 12 orang anak. Dan kisahnya Nabi Yusuf AS telah diambil oleh kafilah yang datang ambil air, kemudian mereka menjual Nabi Yusuf AS dengan harga yang murah kepada seorang yang mewah di negeri Mesir. Dan kita tahu bahawa Bani Israel mereka hidup di kawasan Palestin. Jadi sekarang Nabi Yusuf dah jauh dah pergi sampai ke negeri Mesir, dan dipelihara dan akhirnya dijadikan sebagai anak angkat oleh keluarga yang membelinya. Dan pendek cerita lah, macam-macam fitnah yang berlaku, yang ini isteri, yang ini puan rumah memujuk rayu Nabi Yusuf AS dan berzina dengannya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla ar-ra'a burhana rabbi kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Dia telah bersyahwat, kita katakan, dengan Nabi Yusuf AS, begitu juga dengan Nabi Yusuf. Kalau tidak Allah SWT tunjukkan burhan, tanda penerangan daripada Tuhannya, demikianlah kami jauhkan beliau, Nabi Yusuf AS, daripada su', daripada kejahatan dan fahsyah, dan daripada zina. Sebab Nabi Yusuf AS termasuk hamba-hambanya yang mukhlasin, yang ikhlas. Jadi beliau bagaimanapun tetap didapati bersalah dan dimasukkan dalam penjara. Ini cerita adalah sampai selama 7 tahun. Tetapi terserlah satu kelebihan Nabi Yusuf AS, iaitu beliau dapat mentakwilkan mimpi. Dan kalau orang ada mimpi, dalam mimpinya ada beberapa perkara, maka bila ditanyakan kepada Nabi Yusuf AS, dia dapat mentakwilkan, mentafsirkan mimpi tersebut, makna mimpinya begini, begini, begini. Ini satu kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf AS. Jadi Raja Mesir bermimpi. Waqala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijar. Aku nampak 7 lembu yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 lembu yang kurus-kurus. Wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Dan aku nampak ada 7 tangkai gandum ke dan sebagainya tu yang hijau-hijau, dan 7 lain yang kering-kering. Ya ayyuhal malaa'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lir ru'ya ta'burun. Wahai pembesar-pembesar istana, tafsirkan dalam mimpiku ini jika kamu benar-benar dapat tafsirkan takwilkan mimpi. Mereka semua tak tahu apa makna mimpi ini. Mereka kata ini mimpi-mimpi apa ni, permainan tidur. Qalu adghatu ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlam ya alimin. Kami tak faham, kami tak reti nak takwil permainan-permainan tidur. Yang kita boleh gunung-gunung lah. Kita boleh tafsir mimpi yang betul-betul. Jadi salah seorang pembantu istana, dan beliau ini kebetulan adalah salah seorang yang pernah bersama-sama dipenjarakan dengan Nabi Yusuf AS beberapa tahun yang lalu, dan beliau tahu akan kebolehan Nabi Yusuf AS mentakwil mimpi. Dia pun minta izin untuk panggil Nabi Yusuf AS dan minta tolong kepada Nabi Yusuf AS mentakwilkan mimpi sang raja. Jadi Nabi Yusuf pun mengkhabarkan bahawa makna 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus-kurus, dan ada tanaman-tanaman yang hijau dan selainnya adalah yang kering-kering. Dia kata qala tazra'una sab'a sinina da'aba. Kamu akan bercocok tanam ataupun kamu mesti bercocok tanam selama 7 tahun bersungguh-sungguh. Fama hasartum fadharu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Dan yang kamu tuai setiap tahun tu, selama 7 tahun tu, jangan makan semua. Fadharu fi sumbulihi, tanam balik. Simpan ataupun simpan melainkan yang kamu perlukan untuk makan. Sebab tsumma ya'ti ba'da dhalika sab'un shidad, akan datang selepas ke 7 tahun yang keras ataupun yang susah, iaitu kemarau sepanjang 7 tahun, bukan 1 tahun, bukan 1 bulan, 7 tahun. Ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun, yang akan memakan simpanan kamu, harta makanan kamu, melainkan yang kamu dapat simpan. Kalau kamu tak simpan, habis 7 tahun tu, dia tak akan hasilkan apa-apa. 7 tahun hasil subuh, 7 tahun tak hasilkan apa-apa. Jadi dia akan kita katakan yang tinggal hanya yang kamu simpan. Sebab tu kamu mesti simpan makanan store untuk 7 tahun yang apa? Yang susah. Tsumma ya'ti ba'da dhalika 'amun fihi yughathu an-nasu wa fihi yaksirun. Dan akhirnya selepas itu akan datang 1 tahun akan diturunkan hujan pada tahun tersebut, dan orang ramai akan apa ni, memerah anggur dan sebagainya. Ini menunjukkan akan datang zaman subuh selepas itu. Jadi khabar ini beritahu kepada sang raja. Sang raja amat berterima kasih dipanggil Nabi Yusuf AS, tapi Nabi Yusuf tak mau keluar daripada penjara. Dia masih dalam penjara. Kenapa? Kerana dia mau bersihkan nama dia tu. Sebab dia dimasukkan di dalam penjara, konon-kononnya telah ingin melakukan pengkhianatan terhadap isteri tuannya. Jadi dia nak bersihkan nama dia, kata irji' ila rabbik. Dia kata kepada pesuruh raja yang ajak dia keluar daripada penjara pergi istana, dia kata irji' ila rabbik. Maka tanyakan kepada dia, ma balu niswatillati qatta'na aydiyahun. Dan ada kisah yang dia nak suruh dipastikan, tanyakan kepada wanita-wanita yang potong tangan-tangan mereka ataupun jari-jari mereka, apakah aku yang bersalah ataupun tuan, iaitu isteri tuan aku yang bersalah. Sebab isteri tuan dia, bila dia tak ada bukti nak tuduh Nabi Yusuf AS, dia pun buat rencana, dia jemput buat satu walimah, dia panggil wanita-wanita dalam kota, wanita-wanita bangsawan. Kerana mereka mengejek, apa isteri apa ni, orang yang bangsawan ini nak pujuk rayu apa hamba dia, anak angkat dia sendiri. Takkan angkat dia tak mahu, apalah. Dia orang ejek-ejek, dia tak puas hati. Korang tak tahu kenapa aku macam gini. Korang belum tengok si Yusuf ni. Jadi buat majlis, semua diberikan pisau, kira apa, rewang lah zaman kita ni. Rewang, potong-potong ke apa ke, atau pemakan ke, bawah malam. Kalau tak rewang, bawah makan lah, kalau orang bangsawan. Jadi dia panggil dia, Waqalatih ruj alaihin. Wah, Yusuf keluar lah. Atau Nabi Yusuf keluar. Nabi Yusuf keluar, semua orang tengok Nabi Yusuf. Kagum. Mereka kata, Kulta hasyalillahi ma'adha basyara. In hadha illa malakun kahin. Ini bukan manusia, tetapi ini adalah malaikat yang mulia. Ini menunjukkan ketampanan Nabi Yusuf AS sampai apa? Terpukau dengan wanita-wanita yang hadir ketika itu. Dan mereka tak sadar mereka, waqata'na aydiyahunna. Mereka potong tangan-tangan mereka berdarah, orang tak berasa. Jadi Nabi Yusuf AS suruh minta kepada raja, investigate balik, buka kes balik, buka file. Tanya, mereka tahu kenapa sebenarnya mereka terpotong tangan dan apa sebabnya diadakan majlis tersebut dan sebagainya. Semua demi untuk apa? Menutup malu apa? Menutup malu isteri tuannya yang telah buat salah. Dia yang menggoda Nabi Yusuf AS. Jadi mereka pun kata, ma'alimna alaihi min su. Tak ada apa-apa buruk-keburukan yang kami tahu tentang si Yusuf ni. Dia tak salah apa-apa pun. Maka akhirnya isteri tuannya itu pun mengaku. Dia kata, qalatil ra'atul azizil ala hasasal haqqu. Sekarang telah jelaslah kebenaran. Ana rawatuhu an nafsihi wa innahu la min as-sadiqin. Sebenarnya akulah yang menggodanya. Kata aku bohong. Aku kata dia yang menggoda. Dan adalah beliau ini, Nabi Yusuf AS, termasuk orang-orang yang benar. Jadi kesnya dah selesai, namanya dah bersih. Membersihkan nama ni penting. Ada orang kata tak apalah, nama busuk apa semua, biar dia tanggung hari kiamat. Tapi kadang-kadang kita nak lepas tu, kita nak keluar nak berdakwah, nama tak boleh kotor. Nabi Yusuf ni akan jadi Nabi. Maka dia dah jadi Nabi pun, dia akan keluar berdakwah. Jadi perlu bersihkan nama dia dulu. Nanti orang yang akan jadi lepaskan dari penjara, kenapa? Oh, ni kerana dia dah buat berjasa kepada raja. Tapi sebenarnya dia orang jahat. Tak boleh percaya dengan dia nanti dengan perempuan. Jadi lihat bagaimana Allah SWT memelihara hamba-hamba dia yang beriman. Maka raja berkata kepada Nabi Yusuf AS dan berbual dengan dia, qala innaka al-yawma ladayna makinun amin. Kau mempunyai kedudukan yang tinggi pada hari ini di sisi kami. Maka dia pun, Nabi Yusuf AS, meminta supaya diberikan jabatan sebagai pembendahara, memegang perbendaharaan negara. Kira menteri kewangan, menteri sumber asli ke sumber tak asli ke, wallah alam, apalah title yang kita gunakan hari ini, dia minta apa, kementerian kewangan. Qala ja'alni ala khazaini ardi inni hafizun alim. Sesungguhnya aku, kenapa aku minta ni? Sebab aku ni hafiz, aku boleh memelihara, aku boleh bertakbir harta benda ni, dan aku mengetahui, aku ahli dalam hal ini. Demikianlah. Jadi dialah yang menguruskan harta benda, makan, minuman, sumber-sumber rezeki yang terdapat di negeri Mesir. Jadi bila datangnya kemarau 7 tahun itu, ia menimpa semua kawasan bumi. Bukan Mesir saja, termasuk sampai di Palestin. Palestin tu tempat apa? Tempat asal usul Nabi Yusuf AS. Di sana masih ada bapanya Nabi Yaqub AS dan adik-beradiknya. Jadi mereka bila dah susah, mereka dengar bahawa di negeri Mesir masih lagi ada makanan lagi. Siapa nak boleh datang. Jadi mereka pun datang. Jadi bila mereka datang, semua diberikan sukatan. Tetapi ada syarat-syaratnya. Semua yang ahli keluarga tu semua mesti pergi. Kita kasih ikut-ikut muat-muat je lah. Maksudnya kita tak kasih ekstra. Maksudnya setiap orang dapat dia punya bahagian. Dia tak boleh ambilkan untuk orang lain. Dan Nabi Yusuf AS tanya, mana lagi satu adik kau? Kenapa tak bawa ni? Jadi kalau bahagian dia, aku tak akan kasih sampai dia sendiri datang. Jadi kata mereka, kami cubalah nanti cakap dengan bapanya. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Jadi bila sampai ke rumah, mereka minta pada bapa mereka, oh, kita tak akan dapat apa ni bahagian untuk apa ni untuk adik kita ni, sampailah dia ikut sama dengan kita. Nabi aku marah, kemarin aku apa ni benarkan Yusuf ikut bersama kamu. Apa jadi? Kamu kata dia dimakan, makan serigala. Sekarang nak ambil adik dia pula. Qala lan amankum qala hal amankum alayhi kama amintukum ala akhihi min qabl. Allahu khairul hafizan wa huwa arhamur rahimin. Takkan aku nak buat begitu sebagaimana aku buat dengan apa? Dengan adik apa ni saudaranya sebelum ini. Jadi mereka mendesak. Akhirnya Nabi Yaqub AS tahulah ni untuk maslahat keluarganya. Kalau dia tak hantar, tak dapat makanan. Okey, aku akan hantarkan Dunyamin ini, adik Yusuf AS ini bersama kau kalian, tapi dengan syarat ini yang ada ayat ni. Qala la ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah. Aku tak akan utuskan beliau bersama-sama kamu sebelum kamu memberikan janji yang teguh kepada aku atas nama Allah. Lata'tunnani bihi. Kamu pasti akan kembalikannya kepada aku. Mereka ada uzur. Jadi mereka ini menjadi kaki penjaga kepada siapa? Kepada adik mereka Bunyamin. Jadi pergilah negeri Mesir. Bila sampainya Nabi Yusuf AS cepat-cepat pergi jumpa dengan secara rahsia adiknya, aku Yusuf, ini anak aku kau, akulah saudara kau, aku masih hidup lagi. Tapi adik-adik lain tak tahu. Jadi aku buat rencana, konon-konon ada apa ni barang istana hilang. Jadi akhirnya konon-kononnya yang mencurinya adalah Bunyamin ini. Tujuan dia apa? Jadi biar siapa yang curi, dia akan kena hukum. Dan hukumannya apa? Dia tak boleh balik. Jadi mereka dah, mereka terpaksa balik ke kampung, jumpa dah bapa mereka. Sekarang Nabi Yaqub AS hilang berapa orang? Daripada satu orang, Nabi Yusuf sekarang hilang dua orang. Apa yang dia takut berlaku juga. Makin sedih Nabi Yaqub AS. Jadi sebenarnya selepas itu Nabi Yusuf AS memang merancangkan semua ini, dan Allah SWT telah mengizinkannya. Nabi Yaqub AS sampai buta menangis, sedih hilang anak satu Nabi Yusuf yang tersayang. Kemudian adiknya pula selepas itu, jadi dihantarkan bajunya, kata beliau, campakkan kepada muka bapaku Nabi Yaqub, insyaAllah kan dia akan dapat melihat semula. Jadi sebenarnya sebelum lagi baju tu sampai ke Palestin, Nabi Yaqub dah macam bau lah. Aku macam Reha Yusuf, aku dah jumpa bau Yusuf, dah dapat bau lah. Aku tahu dia masih hidup lagi. Keyakinan Nabi Yaqub AS. Dan akhirnya mereka semua berhijrah dari Palestin pergi ke Mesir. Maka berlakulah ataupun terjadilah hakikat mimpi yang awal-awal dahulu dalam awal surah Yusuf, bahawa dia akan apa ni, dia telah melihat 11 bintang bersama matahari dan bulan, semuanya akan sujud kepada. Jadi mereka semua bila datang jumpa Nabi Yusuf AS, mereka sujud kepada Nabi Yusuf AS. Tapi bukan sujud sembahyang, ini sujud penghormatan, dan ini dibolehkan pada zaman beliau, pada syariat, dalam syariat Nabi Yusuf AS. Jadi itu cerita kita keluar sedikit, keluar banyak sebenarnya, minta maaf, berkenaan dengan apa? Dengan kafalah. Banyak pelajaran, banyak betul pelajaran kita boleh dapat daripada surah Yusuf AS. Tapi kalau kita betul-betul belajar lah, kalau kita betul pelajari tafsirnya dan faedah-faedahnya. Tapi kalau kita baca surah Yusuf, bila isteri mengandung untuk dapat apa? Anak handsome, itu lain cerita. Kalau anak-anak perempuan baca apa? Surah Maryam, apa yang ada macam tu? Tak ada dalil pun. Mana Nabi ada ajar? Kalau nak dapat anak lelaki, baca surah Yusuf. Nak dapat anak perempuan, baca surah Maryam. Tak dapat kembar macam mana pula? Betul eh? Kita baca Quran kan tu untuk tu. Kita baca Quran untuk apa? Untuk cari petunjuk. Dan lil muttaqin. Petunjuk untuk orang-orang bertakwa. Jadi surah itu surah yang memiliki cerita tentang Nabi Yusuf AS, tapi ada ayat-ayat yang dijadikan hukum syariat oleh para fuqaha Islam. Baik, jadi itu menunjukkan tentang disyariatkannya kafalah. Jam dah tak ada lagi. Baik. Dan masih dalam kaitan cerita ini, Allah SWT berfirman, وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٍ. Dan bagi siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. Ini salah satu insiden dalam kisah Nabi Yusuf AS, iaitu apabila Nabi Yusuf AS suruh orang iklankan bahawa ada bekas yang bekas istana makan ke minuman untuk istana tu hilang. Mereka kata ni buat adik-adiknya, anak-anaknya Nabi Yaakob ni yang mencuri. Jadi dia kata, siapa yang dapat mengembalikan bekas ini, dia akan dapat apa? Hadiah. Apa hadiahnya? Himlu ba'ir, yakni hadiah makanan ke apa ke seberat bebanan unta. Banyak unta boleh bawa, itulah hadiahnya. Wa ana bihi za'im, dan aku, yakni orang yang melawangkan pengumuman ini, dia kata aku akan menjaminnya. Jadi dia pasti akan dapat hadiah tersebut. Jadi kata ulama, ini juga kafalah. Jadi kalau tak dibayar hadiahnya, orang yang kata tu, orang yang melawangkan tu, dia lah yang akan dituntut untuk membayar hadiah tersebut. Dan ini juga sebenarnya ayat yang digunakan dalam bab al-ji'alah. Ji'alah ni satu bab lain, insyaAllah akan sampai pada pembahasannya. Iaitu kalau kita hilang barang, kalau zaman sekarang hilang anjing. Dan anjing pun dia advertise dekat mana, kat surat khabar atau mana-mana, tampak kat pokok, tampak kat tiang. Siapa jumpa dapat reward. Itulah dia, reward apa? $1,000. Sekali awak dah jumpakan anjing dia ni, kalau gila nak pergi ambil, kita nak pergi cari anjing dia lah, pulangkan kepada dia. Mana reward? Aku cakap saja, aku tak dapat, aku tak ada dia sekarang. Dapat tak reward? Tak dapat kan? Tapi kalau dia kata ada orang tak kata aku jamin. Ada satu orang kaya, dia kata aku jamin kau mesti dapat reward. Kalau dia tak bayar, tuan dia tak bayar, aku yang bayar kan. Jadi awak boleh pergi kepada apa? Orang yang menjamin. Itu yang dinamakan kafil. Itu salah satu daripada bentuk kafalah. Dan dalam bab lain, ulama sebutkan di bawah bab kifalah, kitab ji'alah. Baik, itu daripada ayat-ayat Al-Quran. Di dalam sunnah pula dari Abi Umamah radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, az-za'imu ra'i. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa hasanahu wa sahahahu Ibnu Hibban. Penjamin adalah orang yang berkewajipan mesti membayar. Baik, jadi ini satu hadis menunjukkan tentang apa? Tentang orang yang menjamin mesti membayar. Tapi hadis ini juga tidak begitu direct tentang pembahasan yang kita akan sampaikan. Ada satu lagi hadis InsyaAllah kita akan baca pada babnya. Hadis itu lebih jelas lagi. Ceritanya bahawa ada seorang sahabat ni, dia berhutang sebanyak beberapa dinar, 10 dinar kepada orang lain. Jadi orang lain ni tuntut dia tak bayar. Jadi akhirnya dia datang, dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata, Nabi SAW pun tanya, berapa lama kau kasih dia tangguh untuk bayar hutang 10 dinarnya? Jadi dia jawab, aku berikan dia syahran, sebulan. Baik, maka Nabi SAW, fa'ana ahmilu lahu, maka aku akan memikulnya untuk, ini antara lapas-lapas kafalah, maka aku akan jamin untuk memikul apa? Hutang ini untukmu. Yani kalau dia tak dapat bayar setelah sebulan, maka aku akan bayar. Jadi Ini hadis yang disahihkan oleh ulama, antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah taala dari kitab Ar-Ra'd Dhalil. Jadi ini dalil yang lebih jelas tentang dibolehkan kafalah ini. Dan hikmah disyariatkan kafalah apa dia? Jelas, ia memberi keringanan untuk umat, untuk manusia. Dan ini ada satu peluang untuk tolong-menolong antara sesama umat, antara sesama insan. Sebab ada orang apa ni? Dia dah hutang, dia dah tolong orang, dah berikan hutang. Dia letakkan tempoh, orang tu pun rasa-rasa macam boleh bayar. Sekali tak boleh bayar. Kalau tak boleh bayar macam mana? Kena tangguh kan? Tangguh. Tapi tangguh-tangguh saya dah pakai duit ni. Jadi bila datangnya seseorang, dia nak tolong orang tu, maknanya dia sebenarnya tolong orang yang mula-mula berintah. Dulu dia tolong. Jadi orang yang memberi hutang tu pun dapat balik duitnya. Dan orang yang berhutang tu yang susah nak bayar, akhirnya hutangnya telah dibayarkan oleh orang lain. Ini satu ihsan. Dan ini satu perkara yang dituntut dalam Islam. Jadi kalau tak dibenarkan macam ni, orang yang hutang saja mesti bayar hutangnya sendiri, orang lain tak boleh bayar kan? Jadi susah. Jadi disyariatkan kafalah itu untuk tolong-menolong. Satu perkara saya teringat pasal bab hutang ni. Ni zaman sekarang ni lah. Zaman sekarang dah tak ada roh tolong-menolong lagi. Atau penamat kekurangan ni. Ini di kalangan orang-orang kafir. Bahkan mereka mengambil kesempatan dari kesusahan orang untuk mengaut keuntungan dunia. Tapi yang sedihnya, orang-orang Islam itu terikut-ikut. Ini. Jadi kadang-kadang satu syarikat itu diberikan servis kepada orang ramai. Misalnya individu ni lah. Jadi kita berikan servis tersebut, orang itu bayar sikit ke ataupun belum bayar lagi. Dan lambat nak selesaikan bilnya, iuran ke apa. Kalau sistem kafir apa dia kata? Oh, kau lambat bayar eh? Bagus. Aku hantarkan satu ejen. Apa dia panggil tu yang bukan kolek apa ni? Kolek hutang ni. Dia bukan kolek hutang yang asli, yang asal. Tapi dia kolek hutang campur charge lagi. Betul tak? Jadi kalau hutangnya baru 100, cat lagi 10%, dah jadi 110, kadang-kadang 20%. Lagi lambat, lagi banyak kena. Tapi kadang-kadang dia taruh sebagai apa? Oh, ini admin charge. Charge admin. Pandai pula dia pakai nama admin charge. Tapi hakikatnya, apakah charge yang lebih tu? Dan ikut peratus pula tu, 10% ke berapa peratus, 1% tak kira berapa. Dan hakikatnya dia adalah riba. Sebab bila kita hutang dengan seseorang, kalau kita hanya perlu bayar hutang kita saja. Bila kita lambat, kita kena bayar lebih. Itulah riba. Riba al-nasi'ah. Itulah riba jahiliyah. Zaman jahiliyah macam itu. Jadi orang yang susah, makin banyak dia tak kena bayar. Makin lambat dia bayar, makin banyak dia kena bayar. Kadang-kadang interest dia, masa kita interest, riba dia lagi banyak daripada hutang masa. Nah, ini berlaku sampai sekarang. Negara-negara besar pun berhutang dengan negara-negara lain. Riba ada interest dia lagi banyak daripada hutang dia. Akhirnya dia terus-menerus berhutang. Jadi negara tu, apa tu sumber galian ke apa dia ada, dapat dia kena bayar. Jadi tak kaya-kaya. Orang yang hutang kan, itulah yang makin kaya. Nanti kadang-kadang apa? Dia maafkan dia sudah. Sebenarnya bukan maafkan. Dia dah gasak banyak tu. Dia tengok negara tu dah kucar-kacir, dah tak boleh tahan dengan ekonomi, ada pun maafkan yang dilakukan oleh IMF, World Bank dan sebagainya. Jadi ini adalah perbuatan apa? Yang keji, perbuatan memerangi Allah dan Rasulnya, iaitu memakan riba. Jadi ada orang tanya pada saya, boleh tak hal demikian? Jawab saya, tak boleh. Admin charge ke apa ke? Sama juga cerita. Melainkan apa? Melainkan sebagai saman atau denda. Saman atau denda tu kerajaan yang berhak apa? Yang kenakan. Awak parking kalau apa ni tak bayar, tak letak kupon ke apa ke lebih, bayar $30. Dalam masa 14 hari awak bayar $30. Lambat, dia kasi warning letter, akhirnya kena bayar lebih. Betul tak? Pergi court bayar tak sampai $1,000. Kalau ni lain. Ini adalah denda saman Jadi sebagai takdir, takzir terhadap orang tersebut. Tapi kita sebagai syarikat dengan servis yang kita kasihkan kepada orang, mana kita ada hak nak denda dia? Dan denda yang kita kalau denda, dia bukan mengikut sebagai ganti rugi lambat jadi bayar. Tak boleh. Mana kita boleh tentukan ganti rugi lambat kita bayar? Jadi kalau denda dia bukan ganti rugi, dia adalah untuk apa ni? Untuk mengkoreksikan perbuatan salah itu, menganiaya orang. Itu pada saya yang berhak hanyalah pihak-pihak yang berkuasa. Jadi tak semestinya dia boleh letak 2,000, 3,000 pun boleh. Jadi kalau jenis yang apa, asyik lambat-lambat bayar, dia kasih banyak-banyak itu pun tak. Tetapi kalau syarikat, kalau syarikat Islam, institusi-institusi dan sebagainya, lambat bayar, dia cek di hantar surat, dia kasih 1%, 10% dan sebagainya, itu semua haram. Dia makan semua adalah harta yang haram. Alhamdulillah. Baik. Jadi asalnya bila hutang tu lambat dibayar, Allah SWT telah memerintahkan kita, wa in kana dhu usratin fa naziratun ila maisarah. Kalau dia orang susah, kita berikanlah tempoh sampai zaman maisarah, sampai zaman senang. Jadi Allah SWT tak suruh kita ni cak sini. Walau bagaimanapun orang yang boleh bayar, sekali lambat-lambat bayar, dia tetap berdosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana ia termasuk penganiayaan. Jadi kata di dalam kitab, kafalah ni terdapat tiga macam: tanjis, ta'lid dan tawqid. Tanjis maknanya secara tanpa delay lah dalam masa. Maknanya sekarang aku menjamin. Saya ringkaskan apa dalam kitab yang penting kita faham. Dan ta'lid maknanya kita gantungkan penjaminan tersebut. Misal kata jika jika sebulan ini dia berhutang dengan kau, maka aku akan menjamin hutangnya. Jadi ini belum berlaku lagi. Mungkin dia berhutang, mungkin dia tak berhutang. Jadi ini namanya ta'lid. Dan tawqid, yang ini mengikut masa. Ini juga bentuk penggantungan. Jika bulan Ramadan datang, maka aku adalah penjamin untuknya atau untukmu. Jadi ada tiga macam ini. Ada perbezaan hukum, ada khilaf di kalangan ulama untuk sebahagiannya. Adapun yang pertama tu, aku jamin kau sekarang berapa hutang tu? 10 dinar. Okey, aku jadi penjamin. Itu sah disepakati oleh ulama. Antara dalilnya kita baca tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Menjaminnya. Menjamin orang yang berhutang 10 dinar. Adapun ta'lid dan tawqid ini diperselisihkan oleh ulama. Tapi kenapa yang benar saya baca, antaranya kalau Pak Syekh Fahmi Rahmatullah dan lain-lain lagi, mereka membenarkan demikian. Sebab itu tak bersalahan dengan maksud daripada kafalah, iaitu menolong orang. Ini contohnya zaman kita dulu lah, dan sekarang dah tak ada lagi kan. Kita pergi kedai Cina ke kedai Mama kan, kita dulu kadang beli malas nak apa, nak bayar. Nanti kita bawa balik pergi kelapa, dia dah kelapa tu, dia dah parut, atau dia beli tu, dia beli ni. Tulis saja ni, mamak tu pun tulis dalam kitab dia kan, kau cina tulis kat situ ni. Kadang-kadang kerana tak ada duit, kerana apa ni, tak mau ambil. Kadang-kadang memang orang tu susah, pasal duit dia belum dapat lagi. Jadi berhutang. Di kawasan kita tak ada lah. Tapi yang saya tahu, kalau di kawasan di negeri-negeri Arab, ada orang kaya dia tahu. Ada keluarga tu dia susah. Jadi dia kata kepada tuan tokek kedai, dia kata, okey, dia ni beli barang semuanya, lu rekod saja. Berapa banyak dia beli, nanti akhir bulan, kalau dia tak dapat bayar, kalau dia tak dapat bayar, saya jamin, saya kafil. Maknanya kalau dia dapat bayar, bayar. Kalau dia tak dapat bayar, tokek kedai tu, mamak tu cari siapa? Cari orang kaya tu. Boleh ke tak boleh? Ada ulama kata tak boleh. Baik, mazhab Syafi'i dan lain-lain lagi mengatakan tidak sah macam ni. Tapi yang benar dia bolehkan. Tak ada dalil yang melarang. Boleh ya? Jadi tu yang terpenting tentang hal ini. Kemudian tuntutan kafil dan asil. Bila ada orang menjamin hutang seseorang dan sebagainya, orang yang mempunyai hak itu sekarang dia dah ada dia ada dua pilihan untuk menuntut haknya. Ini orang yang mula-mula menghutangkan hartanya, mula-mula hutang pada orang ini kan. Tapi bila datang orang nak jamin, mestikah dia minta pada orang jamin yang menjamin itu saja, ataupun dia boleh minta dua-dua sekali? Maka kata ulama, bila dah ada orang jamin, ada orang kafil, dia dah boleh minta kepada salah satu daripada ni. Dia nak minta dia ni boleh, dia nak minta dia ni. Salah siapa-siapa bayar, dah kini. Ada pun hawalah yang kita baca dulu ni. Orang tu berhutang, lepas tu dia kata, aku ihalahkan, aku pas hutang aku kepada A. Jadi bila, sebab A tu pernah ada hutang dengan aku, jadi sekarang dia pula bayar tu. Ketika itu, antara aku dengan kau dah tak ada apa-apa lagi. Aku dah tak ada hutang dengan kau lagi. Jadi ketika itu, orang yang mempunyai hak itu, yang menuntut itu hanya boleh tuntut daripada al-muhal ilaih. Ia ini orang yang apa, yang telah dipindahkan hutang. Dalam bab kafalah, tidak. Dia masih boleh tuntut kepada penjamin ataupun kepada orang yang mula-mula berhutang. Jadi ni maknanya kafalah. Jadi sebab tu dia lebih ringan ni. Sekarang kita masuk kepada bab jenis-jenis kafalah. Kita lagi masuk. Kafalah disebutkan oleh ulama ada dua macam. Yang pertama kafalah dengan jiwa, yang kedua kafalah dengan harta. Jadi, kafalah maknanya menjamin dengan jiwa atau menjamin dengan harta. Ada ulama mengatakan kafalah cuma menjamin dengan badan saja. Itu insya-Allah kita sempat kita bahaskan. Kita nak ambil pemahaman yang asas saja ke sini. Yang pertama adalah kafalah dengan jiwa. Yang dikenal pula dengan jaminan muka, wajah. Kenapa dipanggil wajah? Sebab bila disebutkan kita aku jamin dengan wajah aku, ataupun aku jamin wajah si bulan tu, maknanya aku jamin keseluruhan dia lah. Aku jamin orangnya, jadi jiwa. Sebab tu wajah adalah wajah yang apa ni, adalah bagian yang apa yang terpenting dalam dalam anggota badan seseorang. Jadi disebutkan wajah tu maknanya seluruh badan. Kadang dikatakan kepala, aku jamin kepala dia, tak? Maknanya seluruh badannya, bukan kepala dia yang dijamin. Sebab tu bila dalam perintah menghadap badan ke kiblat, Allah SWT tak kata ni hadapkanlah badan kamu ke kiblat. Tapi Allah kata apa? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa aitum kuntum fawallu wujuhakum syatra. Maka palingkanlah wajahmu wahai Muhammad ke arah masjidil haram. Dan di mana juga kamu berada wahai umat Islam, palinglah wajah-wajah kamu, wujuhakum, ke arah masjidil haram. Kenapa wajah aja? Sebab bila wajah aja maknanya dengan badan-badan sekali. Itu wajah tu wajhiyah lillahi fatara samaa'a wa ardha. Wajah tu bukan wajah aja, maknanya seluruh badan dengan hati-hati sekali. Ini daripada sudut bahasa. Jadi kafalah dengan jiwa dikenali dengan jaminan muka, iaitu adanya kemestian pada pihak kafil, iaitu penjamin, untuk menghadirkan orang yang ditanggung kepada yang dijanjikan tanggungan. Dan sah dengan mengucapkan aku sebagai kafil si fulan dengan menghadirkan badannya, aku jamin si fulan dengan menghadirkan wajahnya, kepalanya. Itu semua dibenarkan oleh ulama. Jadi maknanya dia tak jamin hutang. Hutangnya berapa? 1,000. Dia tak jamin nak bayar 1,000 orang. Tapi dia jamin apa? Orang dia. Orang yang berhutang tu, aku akan bawakan orang tu pada kau. Dan ini adalah bentuk kafalah disepakati oleh ulama, termasuk Syekh Ibrahim dan Allah Ta'ala. Bukan jamin apa? Bukan jamin hutang tu sendiri. Jadi di sini permasalahan. Jadi kalau orang ni tak boleh hadirkan orang yang berhutang tu bila tempoh waktu dia, bila tiba masa dia, siapa yang nak kena bayar? Inilah dia datang ni. Bila dia tak dapat hadirkan orang tu, dia kena bayar. Dia kena bayar. Asalnya dia tak payah bayar. Dia cuma hadirkan orang tu saja. Biasa ni berlaku pada zaman dahulu lah. Di negeri-negeri Arab, mereka ni hidup berkabilah-kabilah. Kabilah tu maknanya family lah. Jadi ada ketua kabilah. Ketua kabilah macam raja kat dalam apa ni? Dalam kabilah. Setiap kabilah tu ada ketua. Jadi kalaulah salah satu anak buah dia ada hutang dengan orang ke, kalau dia kata aku kafil wajah dia, aku kafil badan dia, dia mampu nak apa? Nak hadirkan orang tu. Sebab dalam kekuasaan dia, dia boleh perintahkan siapa-siapa ambil orang ni, hadirkan dia. Jadi orang dengar macam itu, okey, kau dah janji, kau dah kafil, kau dah jamin orang ni kau hadirkan kepada aku bila tiba masanya, okeylah aku pun hutangkan wang ni kepada dia ni. Tapi kalau tak boleh, dia kena bayar. Dia sendiri kena, dia kena bayar. Sebab ada orang tak mau, apa ni, tak mau berikan orang hutang tanpa garantor. Ini namanya garantor juga lah. Tapi garantor zaman kita ni tak lain sikit kan? Dia mesti bayar lah tu duit. Tapi zaman dahulu boleh dengan badan. Tetapi kalau lah, dia kata aku kafil tangan dia, aku kafil kaki dia. Ini dia persisikan dari lama. Dia kata tangan kaki tak baik. Wajah boleh, kepala boleh, badan boleh, tetapi tangan kaki ni tak boleh. Ini sebahagian-sebahagian mana boleh. Tapi ulama mengatakan kalau maksud yang difahami mengikut adat adalah badan dia juga, biasalah tak apa. Ini dibenarkan. Maksudnya satu badan juga dia akan hadir. Sebab tu mereka berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, tabat yada abi lahab wa tab. Celakalah yada dua tangan Abi Lahab, dan celakalah watab. Jadi Allah kata apa? Celakalah, binasalah dua tangannya. Tapi maksud dua tangan saja ke? Bukan seluruhnya. Badan-badan miskin tak sebab orang kafir. Jadi mereka katakan biasa ni dalam bahasa Arab kita sebutkan bahagian, tapi yang dimaksudkan, yang diinginkanlah keseluruhan badannya. Baik, jadi ni masalah tak besar sangat. Yang muskilah di kalangan ulama, kalau seseorang ini hutang dia bukan duit, tapi hutangnya adalah hukuman had. Misalnya orang ini dia mencuri dan telah sabit kesalahannya mencuri. Ada dua orang saksi kata dia mencuri, walaupun dia kata tak ngapa, aku tak curi, aku kena frame dan sebagainya. Dua orang saksi kata kami nampak dia mencuri. Nak pegang siapa? Nak ikut saksi ke nak ikut orang dia? Yang menafikan, ikut saksi. Ini agama Islam. Baik, jadi hakim kata, okey, hukumanmu dalam kitab Allah SWT adalah potong tangan. Ini kalau first time potong tangan kanan ke kiri? Potong tangan kanan, walaupun dia curi tangan kiri. Baik, nanti dulu lah, ni potong tangan ni kes berat, biar aku balik dulu kat rumah aku, kasih tahu pada keluarga aku, siap-siapkan apa-apa semuanya lah. Biar kasih aku kasih tahu pada ahli keluarga aku. Kata hakim, aku kalau lepaskan kau, silap kau lari. Jadi kata orang, ada orang kat dalam mahkamah kata, tak apa wahai hakim, aku kafil dia, aku jamin dia. Jamin macam mana? Hakim kalau berikan dia tempoh berapa banyak? Maknanya seminggu ke, dua minggu ke, suruh datang balik ke mahkamah untuk dipotong tangannya. Kalau dia tak datang, aku jamin aku bawa dia ke sini. Kau siapa? Aku ketua kabilah dia. Okey. Boleh tak boleh? Di sini ada khilaf di kalangan ulama. Kebanyakan ulama kata tak boleh. Sebab kalau nak ketua kabilah gagal menghadirkan orang yang mencuri itu untuk dipotong tangan, siapa punya tangan nak memotong? Takkan ketua kabilah itu tangan nak memotong? Kisos ataupun had ini tak boleh ganti-ganti, tak boleh replace. Bapak dia pun tak boleh kata jangan potong tangan anak aku yang curi ni, potong tangan saya. Mana boleh pakai? Dia yang curi, dia yang kena. Jadi mereka katakan kalau begitu tak ada faedah, hanya kafalah jaminan seperti ini. Kalau duit, hutang-hutang duit boleh lagi dia bayar. Tapi ini tak boleh. Tapi kata ulama, ini pendapat ni atau hujah ni kuat juga. Jadi kita katakan begini, kita benarkan kafalah seperti ini dengan syarat. Maknanya orang itu daripada sudut zahirnya dia mampu, dia berkuasa menghadirkan orang yang mencuri itu ke mahkamah. Sebab dia ketua kabilah ke dan sebagainya. Yang kedua, kalau dia gagal menghadirkan orang yang mencuri tersebut ke mahkamah untuk dihukum, kita kena lihat kenapa dia gagal. Adakah sebab dia leka ataupun dia lalat, dia tak jalankan kerja dia betul-betul, dia tak cari betul-betul, ataupun dia cover-cover lah istilah kita, ataupun dia memang sungguh-sungguh. Jadi kalau kita dapati bahawa dia sebenarnya boleh hadirkan, tapi dia sebenarnya tak nak hadirkan cepat-cepat kerana sesuatu, jadi kita tahan dia, kita tangkap dia, kita tak potong tangan dia, tapi kita paksa dia, kita pukul dia ke apa semuanya, baik kau hadirkan orang curi itu ke sini sebagaimana yang kau janjikan. Kita tahu dia boleh panggil, kita telefon dia, dan minta telefon dia, panggil budak tu kat situ, mau masuk mahkamah. Dah masuk, kita lepaskan dia. Jadi maknanya ada lagi faedah. Dan ini sebenarnya satu keringanan untuk orang tersebut. Untuk orang apa? Orang yang sepatutnya dihukum itu, memberikan keringanan bagi beliau. Jadi kita lihat, ulama mengatakan memberikan syarat ini demi memelihara apa? Maslahat kedua belah pihak. Tapi kalau dia dah cuba tapi dia tak dapat, tak apa lah, kita lepaskan, bukan salah dia. Dan kita pun tak boleh potong tangannya. Ini antara pembahasan berkenaan dengan kafalah dengan jiwa. InsyaAllah dah tiba waktu isyak 8.31.32 ni. Kita berhenti di sini dahulu, insyaAllah kita akan sambung pada minggu akan datang. Subhanallah, alhamdulillah. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.